Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mas'alatu ar-rabi'ah, masalah yang keempat, fi zakatil 'asali. Fi zakatil 'asali, tentang zakat madu. Kita tahu bersama madu dihasilkan oleh lebah. Ya, dihasilkan oleh lebah. Naam. Haka Ibnu Abdul Bar, haka Ibnu Abdul Bar rahimahullah, anil jumhur annahu la zakata fihi. Dihikayatkan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah dari jumhur mayoritas ulama, annahu la zakata fihi, bahwa sesungguhnya tidak ada zakat pada madu. Ya, madu tidak ada zakatnya, tidak terkena zakat. Wa huwal azharu, dan itulah pendapat yang paling tampak kebenarannya. Itulah pendapat yang paling tampak kebenarannya dibandingkan pendapat yang mengatakan madu ada zakatnya. Li'annahu laisa fil kitabi wala fis sunnati dalilun sahihun sarihun ala wujubiha. Wal aslu bara'atul dhimmati hatta yakuma dalilun ala alwujub. Alasannya karena sesungguhnya laisa fil kitab, tidak ada dalam kitab Al-Quran, wala fis sunnah, tidak pula dalam hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilun sahihun, dalil yang sahih, sharih, gamblang, jelas, ya, ala wujubiha, yang menunjukkan atas wajibnya zakat pada madu. Ya, jadi tidak ada satupun ayat yang secara gamblang jelas menunjukkan madu terkena zakat. Tidak ada pula hadis yang sahih yang jelas gamblang penunjukannya bahwa madu terkena zakat. Itu tidak ada. Wal aslu bara'atul dhimmah hatta yakuma dalilun 'alal wujub. Sementara kaidah yang berlaku dalam syariat adalah al aslu, pada asalnya bara'atul dhimmah. Bara'ah artinya lepasnya, adzimmah tanggung jawab, lepasnya tanggung jawab, bebasnya seorang muslim dari satu tanggung jawab kewajiban. Hatta yakuma dalilun, sampai tegak dalil, alal wujub, yang menunjukkan wajibnya perkara itu. Jadi kita tidak boleh, ya, mengklaim wajibnya suatu perkara tanpa dalil. Tanpa dalil. Karena pada asalnya seorang hamba bebas dari tanggung jawab suatu kewajiban, kecuali jika memang ada dalil yang menetapkan kewajiban tersebut. Jika tidak ada, berarti kita berjalan di atas bara'atul asliyah, hukum asal tadi, bahwa terbebas dari tanggung jawab kewajiban. Jadi kita berjalan di atas ini, maka seorang pemilik madu terbebas dari tanggung jawab kewajiban mengeluarkan zakat dari madu yang dimilikinya, karena tidak ada dalil yang sahih, yang sharih, yang jelas-jelas menunjukkan wajibnya zakat pada madu. Ini pendapat jumhur. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-hadithu hadith yang diriwayatkan fi anna fil asali al-usra, bahwa sesungguhnya pada al-asal, pada madu, al-usr, terdapat zakat dengan kadar 1/10 dari madu yang dihasilkan, dimiliki. Hadith itu da'ifun, hadith itu da'if, lemah. Wafi alla yu'khad minhu da'if, dan hadith, ya, dan pada hadith yang bunyinya alla yu'khad minhu, bahwa tidak dipetik zakat, tidak dipungut zakat, tidak diambil zakat dari madu, juga dhaif. Baik hadis yang menetapkan bahwa ada 1/10 ya zakat yang dikeluarkan dari madu, maupun hadis yang mengatakan tidak ada zakat ya yang dipungut dari madu, dua-duanya dhaif. Baik hadis ini maupun hadis itu, ya, dua-duanya dhaif, lemah. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Illa an Umar bin Al-Khattab, illa an Umar bin Abdul Aziz. Naam. Illa an Umar bin Abdul Aziz. Kecuali dari Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Naam. Umar bin Abdul Aziz, kecuali riwayat dari Umar bin Abdul Aziz. طيب kemudian kata Asy-Syafi'i menetapkan pilihannya, wa ikhtiyari annahu la yu'khadh min annahu la yu'khadh minhu wa ikhtiyari annahu la yu'khadh minhu. Dan pilihanku, pendapat yang kupilih, annahu la yu'khadhu minhu, sesungguhnya ya tidak dipungut zakat dari madu, tidak ada zakatnya. Li anna sunana wal athara thabitatun fi ma yu'khadhu min, karena sesungguhnya as-sunan, hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam, wal athar, dan athar-athar, thabitatun, telah tetap, fima yu'khadu min, tentang harta benda apa saja yang dipungut zakatnya. Tentang harta benda apa saja, fima yu'khadu min, yang dipungut zakatnya, itu telah ditetapkan dalam hadis-hadis dan athar-athar. Walaysat fihi thabitatun, sedangkan tentang zakat madu tidak ada hadith-hadith dan athar-athar yang tetap yang menunjukkan hal itu. Faka'annahu afun, faka'annahu afun, maka seakan-akan itu adalah perkara yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni tidak ada tanggung jawab mengeluarkan zakat darinya. Wa qala Ibnul Munzir, dan kata Ibnul Munzir, laisa fi wujub shadaqati fil asali khabarun yathbutu. Laisa, tidak ada fi wujub shadaqah, tentang wajibnya zakat fil asal, pada madu, khabarun, hadith yang yathbut, yang tetap, yang benar secara riwayat, tidak ada. Ya, inilah yang benar. inilah yang benar. Ini pendapat Asy-Syafi'i, Malik, dan jumhur ulama. Setelah kita dengar Ibn Abdul Bar menukil dari jumhur mayoritas ulama, termasuk dalam jumhur yaitu Asy-Syafi'i dan Malik. Naam, sudah kita dengar juga Ibn al-Mundhir mentarjih pendapat ini di zaman kita, Al-Uthaymin, Al-Albani, dan juga Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Naam, mereka mentarjih pendapat ini. Baik. Kemudian al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, firrikaz, tentang ar-rikaz. Baik. Apa itu ar-rikaz? Ar-rikaz huwa ma wujida min dafa'inil jahiliyati. Huwa ma wujida, yaitu harta yang ditemukan dari dafa'inil jahiliyah, dari harta yang terpendam peninggalan jahiliyah, harta terpendam peninggalan jahiliyah. Zahaban, baik berupa emas, au fiddatan, atau perak, au ghairahuma, atau selain emas dan perak. Mimma alaihi alamatul kufur, mimma alaihi alamatul kufur, yang padanya terdapat tanda, ya, terdapat tanda kekufuran. Artinya itu menunjukkan bahwa itu adalah harta terpendam sejak masa jahiliyah. Jadi ada tanda jahiliyah padanya. Misalnya harta itu berupa mata uang yang dikenal sebelum Islam. Atau tertera padanya tahun berlakunya sebelum Islam. Dan yang semisal dengan itu. Itu yang dimaksud dengan tanda kekufuran, tanda jahiliyah. Berarti itu termasuk rikaz, harta terpendam peninggalan jahiliyah. Walam yutlab bimal, dan rikaz itu tidak dicari dengan modal harta, dengan mengeluarkan modal harta. Walam yutakallaf fihi nafaqatun wa kabiru amal. Walam yutakallaf fihi, dan tidak ada beban dalam penemuannya, tidak ada beban nafaqah, beban biaya, nafkah pengeluaran untuk mendapatkannya. Wa kabiru amal, dan tidak ada pekerjaan besar yang melelahkan untuk mendapatkannya. Ya, ini syaratnya. Wa amma ma tulida bimal, Wa amma ma tuliba bimal. Adapun yang dicari dengan harta, dengan modal harta, ya, dengan butuh modal harta, wa tutallabu na'am atau wa tatallabu wa tatallubun kabir wa kabir amal. طيب نعم وتطلب نعم طيب وتطلب كبير عمل وتطلب كبير عمل لن menuntut وتطلب كبير عمل يعني menuntut pekerjaan yang banyak jadi susah payah ya. Harus ada usaha ini, upaya ini, upaya itu untuk bisa mendapatkannya. Falaisa birikaz. Maka itu bukan rikaz. Nah, seperti halnya pertambangan. Ya. Pertambangan itu kan kerja keras itu. Dan resikonya besar. Dan terkadang runtuh, ya kan? Banyak pekerja buruh yang kena runtuhan, tertimbun, mati. Dan itu butuh biaya untuk pertambangan. Nah, itu hasil pertambangan itu bukan rikaz. Nah, itu bukan rikaz. Baik, rikaz tidak butuh modal harta, tidak butuh nafkah, beban biaya untuk mengeluarkannya, tidak butuh banyak pekerjaan untuk mendapatkannya. Itu rikaz. Ada tanda jahiliyah seperti telah dijelaskan tadi, ada tanda jahiliyah ditemukan pada harta itu. Nah, sudah dijelaskan tadi apa tanda jahiliyah itu, misalkan ya, itu adalah mata uang dikenal sebelum Islam mata uang itu, atau tertera padanya tahun berlakunya mata uang tersebut dan yang semisalnya, ya, ada tanda yang menunjukkan itu sejak masa jahiliyah. Maka itu rikaz, harta terpendam peninggalan jahiliyah. Nah, bagaimana hukumnya? Wa yajibu fihi al-khumsu fi qalilihi wa kathirihi. Wa yajibu fihi al-khumsu fi qalilihi wa kathirihi. Wajib pada rikaz 1/5, ya, wajib dikeluarkan 1/5 darinya. Fi qalili wa kathirihi, pada rikaz yang sedikit dan rikaz yang banyak. Ya, baik rikaz yang ditemukan itu sedikit maupun banyak, dikeluarkan 1/5-nya. ولا يشترط له الحول ولا النصاب ولا يشترط له الحول ولا النصاب. Dan tidak dipersyaratkan pada rikaz itu al-haul, melewati periode 1 tahun hitungan hijriah bulan qamariyah, yakni tidak dipersyaratkan tersimpan pada penemunya selama 1 tahun kemudian di akhir tahun baru dikeluarkan, enggak. Artinya langsung saat ditemukan, dikeluarkan. Walan nisabu, dan juga tidak dipersyaratkan nisab. Tidak dipersyaratkan nisab. Makanya, banyak atau sedikit, tetap dikeluarkan 1/5-nya. Dan langsung saat ditemukan, ya, tidak dipersyaratkan harus tersimpan 1 tahun dulu. Nah. Ayat. Li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fir rikazil khumsu, fir rikazi al khumsu, pada rikaz terdapat 1/5, ya, 1/5 bagian yang wajib dikeluarkan. Hadis ini muttafaq alaih, dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Wa huwa fai'un, wa huwa fai'un, dan itu adalah fai', itu tergolong fai'. Tayyib. Artinya apa? Artinya itu bukan zakat. Berarti bukan zakat, tetapi fai. Yusrafu fi masalihil muslimin al-ammah. Yusrafu, didistribusikan, dibagikan, fi masalihil muslimin al-ammah, kepada jalur-jalur kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Jadi bukan dibagi kepada ahli zakat, karena bukan zakat, melainkan fai. Fai itu adalah harta orang kafir yang jatuh ke tangan kaum muslimin tanpa perang. Sudah kita lewati bahwa ini rikaz adalah harta peninggalan jahiliyah terpendam. Oleh karena itu dipersyaratkan ada tanda kufur, yakni ada tanda jahiliyah menunjukkan bahwa itu milik orang kafir. Jatuh ke tangan kaum muslimin tanpa perang, karena ditemukan begitu saja. Ya. Maka itu masuk dalam kategori fai. Fai. Fai itu wajib dikeluarkan seperlimanya untuk disalurkan kepada masalihil muslimin amma, kepada kaum muslimin secara umum untuk kemaslahatan-kemaslahatan mereka. Makanya tidak dipersyaratkan haul periode setahun, tidak dipersyaratkan nisab. Banyak atau sedikit tetap dikeluarkan seperlimanya, karena bukan zakat, ini fai. Wa la yustaratu ay yakuna min malin muayyan, dan tidak dipersyaratkan bahwa rikas itu berupa harta tertentu. Jadi tidak dipersyaratkan bahwa itu harus berupa emas atau perak, enggak. Karena ini bukan zakat. Fasawa'un kana min adh-dhahabi aw al-fiddati aw ghairihima, maka sama saja baik itu berupa emas atau perak atau selain emas dan perak, asalkan itu rikaz, maka saat ditemukan dengan syarat-syarat yang telah kita pelajari, tidak membutuhkan modal, tidak membutuhkan nafkah, pengeluaran biaya dan kerja keras untuk mengeluarkannya, maka langsung dikeluarkan seperlimanya untuk didistribusikan, disalurkan ke jalur-jalur kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Ini fai. Ya, bahwa rikaz adalah fai, sebagaimana yang kita dengar, yang kita baca pelajari di kitab ini, ya. Inilah yang benar. Ya. Inilah yang benar. Adapun pendapat yang menganggap bahwa itu adalah zakat, pendapat itu lemah. Nah. Jadi ini adalah fai, bukan zakat. Pendapat yang mengatakan fai yang kita pelajari di kitab ini yang benar, ini adalah pendapat jumhur. Ini pendapat jumhur, dan ini yang dipilih oleh Ibnul Mundhir Al-Albani dan Al-Uthaymin. Fayyib. Pendapat yang lain yang mengatakan zakat adalah pendapat Asy-Syafi'i. Sebagai tambahan, pendapat yang lain yang mengatakan rikaz yang dikeluarkan dari rikaz adalah zakat, itu pendapat Asy-Syafi'i dan itu lemah. Ya. Berdasarkan apa yang telah kita pelajari. Karena Nabi alaihi salatu wasalam menetapkan 1/5 pada rikaz, pada hadits Abu Hurairah muttafaq alaihi yang kita baca, pada rikaz ada 1/5 yang wajib dikeluarkan. Ya. Nabi tidak menetapkan nisab. Pasti bukan zakat. Ya. Tidak ada juga pembatasan bahwa itu emas dan perak. Ya, apapun harta rikaz itu maka keluar 1/5. Jadi itu adalah faid jalur penyalurannya 1/5 itu seperti yang sudah kita dengar. Barakallahu fikum. Ya, dengan demikian kita anggap cukup pelajaran kita hari ini. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.